كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله، hari Ahad yang lalu kita masih membahas masalah sabar dan telah menyelesaikan hadis ke-29 dari kitab Riyadhus Shalihin ini pada bab sabar. Masih bab sabar, kita lanjutkan sekarang dengan hadis ke-30. Hadis ke-30 ini diterima dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana malikun fiman qablakum wa kana lahu sahir." Dulu ada seorang raja sebelum kalian. Raja ini mempunyai seorang ahli sihir. Falamma kabura qala li Malik, "Inni qad kaburtu, fab'as ilayya ghulaman u'allimhu sihra." Kata tukang sihir, ketika si tukang sihir ini sudah tua, berkatalah si tukang sihir ini kepada raja. Kata tukang sihir, "Saya sudah tua, maka utuslah kepada saya seorang pemuda yang akan saya ajari ilmu sihir." Fabatha ilaihi gulaman yu'allimuhu, lalu raja mengutus kepada tukang sihir ini seorang pemuda, seorang gulam, seorang remaja, anak, untuk diajari ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib faqada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Di tengah jalan, ketika si pemuda ini menuju ke rumah tukang sihir, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, rahib ini adalah muta'ammid minan nasara, pendeta Nasrani ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa cerita yang dikisahkan oleh Nabi SAW ini setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa, dan Nabi Isanya sudah wafat. Kenapa? Karena ketika Nabi Isa masih ada, tidak ada yang disebut ruhbaniyah, tidak ada yang namanya kerahiban. Kerahiban itu hanyalah terjadi jauh setelah Nabi Isa wafat dan merupakan kebid'ahan para pengikut Nabi Isa. Jadi si pemuda tadi bertemu dengan rahib, lalu duduklah si pemuda itu dengan rahib dan mendengar ucapan si rahib, penjelasan nasihat si rahib ini, dan dia merasa takjub. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahib faqa'ada ilayhi wa idza ata as-sahir daraba fa shakka dhalika ila ar-rahib faqal idza khashita sahira faqul hasbiya li ahli wa idza khashita ahlak faqul hasbiya lis-sahir. Maka ketika setiap kali pemuda ini akan datang ke tukang sihir, dia selalu bertemu dengan rahib ini dan duduk dengan rahib ini mendengarkan ajaran-ajaran rahib. Otomatis ke tukang sihir terlambat, Maka begitu datang ke tukang sihir, si tukang sihir itu memukul si pemuda ini. Maka pemuda ini pun mengeluhkan hal ini kepada si rahib. Lalu si rahib berkata, kalau kamu takut terhadap tukang sihir itu, khawatir kepada tukang sihir itu, maka katakanlah keluargaku telah menahanku. Dan apabila kamu takut kepada keluargamu, katakanlah tukang sihir telah menahanku. Maksudnya, ketika terlambat ke tukang sihir, katakan penyebab terlambatnya itu ditahan dulu oleh keluarga, dan sebaliknya. Ini dusta, bohong. Tapi nanti ada tahlik dari Syekh Salim Al-Hilali, kebohongan semacam ini dibolehkan. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكْ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ. Ketika kondisi pemuda ini sedang demikian, terus bolak-balik ke tukang sihir, ke rahib. Jadi ke tukang sihir tetap belajar, ke si rahib pun tetap belajar. Maka suatu saat di tengah jalan ada sebuah binatang, seekor binatang melata yang besar yang menghalangi jalan manusia. Orang-orang takut lewat karena ada binatang disebut dabatin azimah, binatang melata yang besar. Di sini terdiungkapan sejenis apa binatang itu. Yang jelas besar, membuat orang takut, orang tidak bisa lewat. Faqala, maka berkatalah si pemuda tadi, al-yawma a'lamu sahir afdalu amir rahim afdal. Pada hari ini aku akan tahu mana yang lebih utama, apakah ajaran si rahim atau ajaran si tukang sihir. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min ahlis min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yang biannas faramaha faqatalaha wa mabannas. Lalu si pemuda tadi berdoa, ya Allah, seandainya ajaran rahib lebih kamu sukai, lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sampai orang-orang bisa lewat. Lalu dilemparlah binatang itu oleh si pemuda tadi, mengenai dan matilah binatang itu. Lalu orang-orang pun bisa lewat. Jadi doanya makbul. Kalau terbunuh berarti yang benar ajaran si rahib. Fa'ata ar-rahib fa'akhbarahu faqala lahu ar-rahib ay bunayya anta al-yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma'a wa innaka satubtala fa'inibtulita fala tadulla alayya. Maka si pemuda itu pun datang kepada si rahib dan mengabarkan kejadian tadi. Lalu kata si rahib, wahai anakku, sekarang engkau telah lebih utama, lebih afdol daripada aku. Telah sampai kepadamu hal yang aku lihat, keluar biasaan yang aku lihat. Dan engkau akan mendapatkan bala, akan mendapatkan cobaan. Dan apabila engkau mendapatkan cobaan, engkau jangan menunjukkan kepada aku. Jangan memberitahukan tentang aku, tentang si rahib. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa. Sejak saat itu si gulam ini, si pemuda ini, bisa menyembuhkan penyakit akmah dan abras. Akmah itu disebutkan di sini alladhi wulida a'ma, orang yang lahir dalam keadaan buta, orang yang buta sejak lahir. Sedangkan abras, orang yang badannya dipenuhi dengan penyakit kusta. Itu bisa disembuhkan oleh gulam. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, bahkan semua penyakit bisa disembuhkan oleh gulam ini, oleh pemuda ini. Fa sami'a jalisun lil malik kana qad amiya fa atahu bihadaya katsira. Lalu berita ini terdengar oleh kawan duduk raja, penasihat raja. Yang penasihat raja ini buta. Penasihat raja ini datang kepada gulam, kepada pemuda tadi dengan membawa banyak hadiah. Lalu penasihat raja yang buta ini berkata, "Mahahuna laka ajma'u in anta safaitani." Apa yang kamu lihat ini, yang aku kumpulkan ini, hadiah ini aku berikan kepadamu kalau kamu bisa menyembuhkan aku. Faqala, maka berkatalah gulam, si pemuda tadi, "Inni la asfi ahadan, innama yasfillahu ta'ala, fa'in amanta billahi ta'ala, da'autullaha syafaka. Da'autallaha syafaka, fa'amana billahi ta'ala, fa'syafahullahu ta'ala." Kata gulam, "Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Hanyalah yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, lalu engkau berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu." Itu kata si gulam. Maka orang ini pun, si penasihat raja ini yang buta tadi, beriman kepada Allah, lalu berdoa, dan Allah menyembuhkan penyakitnya. Penyakitnya apa tadi? Buta. Sehingga bisa lihat lagi. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka penasihat raja ini datang kepada raja, lalu duduk sebagaimana biasanya sebagai penasihat. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Maka raja bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu kepadamu?" Raja tadi tahu bahwa dia ini buta, sekarang sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Dia menjawab, "Rabbi, yang menyembuhkan adalah Rabbku." Qala, si raja berkata, "Walaka Rabbun ghairi, apa engkau punya Rabb selain aku?" Ini menunjukkan si raja menganggap dirinya Rabb yang disembah-sembah oleh rakyatnya. Zalim ini si raja. "Apa kamu punya Rabb selain aku?" Qala, "Rabbi wa Rabbuka Allah." Kata si penasihat raja itu, "Rabbku dan Rabbmu sama, yaitu Allah." Jadi ada Rabb selain engkau, bahkan engkau bukan Rabb yang sebenarnya. Rabb yang sebenarnya adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Lalu raja menangkap penasihat ini, lalu disiksa habis-habisan. Dan apa namanya, kata orang Selasau, diperkesel. Dia tadi diinterogasi, siapa ajaran mana ini? Siapa yang menyebarkan ajaran ini? Itu ada istilah diperkesel atau diinterogasi. Karena disiksa demikian dahsyat, hatta dalla ala gulam. Sampai-sampai dia memberitahukan bahwa si gulamlah yang menyebarkan, yang mengajari seperti itu. Si pemuda tadi. Faji'a bil gulam. Faqala lahul malik, "Ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras. Wa taf'alu. Faqala, "Inni la usfi ahadan, innama yusfi Allah ta'ala." Lalu dipanggillah si gulam itu, pemuda tadi. Lalu raja bertanya, "Wahai anakku." Padahal si gulam ini utusan raja yang mempelajari sihir. "Wahai anakku, sihirmu telah mencapai derajat sehingga engkau bisa menyembuhkan penyakit akmah dan abras." Yang saat itu gak ada orang yang mampu menyembuhkan dua penyakit ini. Ia buta sejak lahir, ia juga penyakit kusta yang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Gulam bisa. Raja menyangka bahwa itu disembuhkan dengan ilmu sihirnya. "Engkau pun melakukan ini. Jadi berita tentang dibunuhnya binatang melata tadi dengan lemparan gulam pun menyebar dan sampai ke raja. Kata si gulam, kata pemuda, "Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Hanyalah yang menyembuhkan itu Allah." فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. Lalu ditangkaplah si gulam ini dan tidak henti-hentinya disiksa sampai si gulam ini menunjukkan kepada si rahib. Sampai diberitahukan, saya belajar begini dari si rahib. Padahal rahib sudah wanti-wanti, kalau kamu nanti dapat cobaan, jangan beritahukan aku. Jangan diberitahukan tentang rahib. Faji'a birrahib. Maka si rahib pun dipanggil oleh raja. Faqila lahu irji'an dilik. Fa'abah. Kata raja, kembali engkau dari agamamu. Suruh keluar dari agamanya. Apa agama rahib? Islam. Bukan Nasrani. Islam karena semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Nasrani itu sekarang. Kalau Islam sudah datang, mereka tetap dalam agama yang dianutnya, baru disebut kafir. Keluar kamu dari agama. Maka si rahib tidak mau. Fada'a bil minshar, fawudiyal minsharu fi maghraqi ra'si fasaqqahu hatta waqa'a syaqqa. Lalu si raja meminta minsyar, meminta ragaji. Lalu ragaji itu diletakkan di lehernya. Lalu diragaji sehingga terputus di kepalanya. Jadi bukan dipenggal begini, tapi minsyar. Lebih sakit mana? Ya digergaji, terasa krek-krek kan tidak langsung. Kalau digini betul langsung bisa mati, tidak terasa. Mungkin ya, Allah alam, belum pernah mengalami. Tapi yang jelas kalau digergaji lebih terasa. Mati si rahib. Summa ji'a bi jalisil malik, lalu dipanggil penasihat raja tadi. Salam. Faqila lahu irji'an dinik. Lalu si raja berkata, keluar kamu dari agama. Fa'aba, dia enggan, tidak mau keluar. Istiqamah, fawad'al minsyar fi maghribi ra'sihi fasaqqahu bih hatta waqa'a syaqqah. Lalu digergaji juga orang tadi sampai terputus kepalanya. Summa ji'a bil gulam, lalu si gulam dipanggil, si pemuda tadi. Faqila lahu irji'an dinik fa'aba. Lalu dikatakan, kamu harus keluar dari agamamu. Maka gulam tidak mau. Walaupun melihat rahib dan si penasihat raja tadi disembelih. Digergaji. Fadafa'ahu ila nafari min ashabih. Lalu raja menyuruh agar gulam ini dibawa oleh beberapa orang al-bujuk. Faqala, kata raja, idhabu bihi ila jabal kada wa kada fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'an bihi wa illa fatrahu. Kata raja, pergilah kalian ke gunung-gunung ini, lalu naiklah kalian ke puncak. Kalau kalian sudah sampai ke puncak, si gulam, si pemuda tadi harus dipaksa keluar dari agamanya. Kalau mau keluar, sudah selamat. Kalau tidak, lemparkan dari puncak gunung. Fadahabu bihi, fasa'idu bihi al-jabal. Lalu naiklah para al-gojo ini ke gunung dengan membawa gulam tadi, pemuda tadi. Niatnya mau dilempar dari puncak gunung kalau tidak mau keluar dari agamanya. Maka sampai di puncak, si gulam ini, pemuda ini berdoa. Ini doa ini boleh dihafalkan dan boleh kita amalkan di saat kita mengalami apa yang dialami oleh gulam ini. Boleh. Pendek doanya, kata gulam, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, selamatkanlah aku dari mereka bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki. apa yang terjadi? Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka bergoncanglah si gunung itu dan semua algojo jatuh. Gulamnya tidak, si pemudanya tidak, yang jatuh malah algojonya mati. Apa si gulam ini kabur? Tidak. Wajah ayam si ilal malik, si gulam ini datang kembali ke raja. Berjalan ke, datang ke raja. Faqala lahul malik, si raja berkata, maafuila bi ashabik, apa yang terjadi dengan kawan-kawan perjalananmu tadi? Maka kata gulam, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Itu kata gulam. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihi al-bahr fa in raja'a an dinihi wa illa faqdifu fa dhahabu bihi. Lalu si raja ini kembali menyuruh beberapa orang algojo untuk membawa si gulam. Kata raja, pergilah kalian, bawalah pemuda ini ke Qurqur. Qurqur ini disebutkan di sini nau min anwa'is sufun, salah satu jenis perahu atau sampan atau apa sejenis itu, perahu lah pokoknya. Bawalah ke perahu, lalu bawalah ke tengah lautan. Lalu tadi perkesal dia supaya dia keluar dari agamanya. Dia apa? Dipaksa agar keluar dari agama. Kalau mau keluar, sudah selamat. Kalau tidak, lemparkan dia ke laut. Diceburin ke laut. Maka pergilah mereka dengan membawa si gulam tadi. Lalu gulam berdoa kembali, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Fan kafa'at bihimus safinah faghraqu, maka bergoncanglah perahu itu, bergoyanglah perahu itu. Disebut fan kafa'at itu bukan bergoyang, tetapi di sini fanqalaba, maka terbaliklah perahu itu. Kemudian mereka semua tenggelam, sedangkan gulam tidak selamat. Waja'a yamshi ilal malik, lalu gulam ini datang lagi ke raja. Faqala lahul malik, lalu si raja berkata, maafuila bi ashabik, apa yang terjadi dengan teman-teman perjalananmu? Kata gulam, kafanihimullahu ta'ala, Allah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, lalu si gulam ini berkata lagi kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Kamu hei raja, tidak mungkin membunuhku, tidak bisa membunuhku sebelum kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan, baru bisa membunuhku. Raja itu sangat ingin membunuh apa namanya si gulam ini, karena ini ancaman besar bagi kedudukannya, ancaman bagi status quo-nya, kursi yang diduduki, kursi raja. Makanya dia ingin membunuh si gulam. Kata si raja, mahwa, apa perintahmu kepadaku agar aku bisa membunuhmu? Kata gulam, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslibuni ala jid'in thumma khud sahman min kinanati thumma dha'is sahma fi kabidil qaus thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma armini fa innaka idha fa'ata dhali qatatani. Kata si gulam, engkau harus kumpulkan manusia fi sa'idin wahid. Sa'id itu artinya tanah yang agak tinggi sehingga nemrak, apa bahasa Indonesia nemrak tuh, sehingga jelas. Jadi tanah yang engkau harus kumpulkan manusia di satu tanah lapang, alun-alun gitu. Lalu engkau salib aku di bawah sebuah tiang, di sebuah tiang kurban. Lalu engkau ambil saham min kinanat. Saham itu yang dipanahkan apa? Bukan busurnya, anak panah. Ambil anak panah min kinanati, dari kinanahku. Dari kinana itu wadah anak panah yang suka digendong begini. Apa namanya? Kan anak panah disimpannya di ini ya, dawa. Itu namanya kinanah. Itu apa namanya bahasa kita? Iya, kinanah saja sudah ya. Bahasa Indonesia tidak ada. Ambil anak panah dari wadahku, kemudian do'is saham fi kabidil qaus. Letakkan anak panah itu di tengah-tengah busurnya. Kabidil qaus itu adalah ya untuk membentangkan begini disebutkan. Kemudian katakan olehmu sebelum ketika membidik, masih membidik ya, sebelum melepaskan anak panah, katakan olehmu bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabbnya gulam. Maka kata gulam, sesungguhnya engkau apabila engkau melakukan itu, barulah engkau akan bisa membunuh. Fajama'an nas fi musli sa'id ibn wahid wa sallabahu ala zid'in thumma akhada sahman min kinanatihi thumma wadu'a sahma fi kabidil qaus thumma qala bismillahir rabbil gulam thumma ramahu fa waqa'a sahma fi sudghihi fa wadu'a yadahu fi sudghihi fa mata. Lalu raja ini mengumpulkan manusia di tanah lapang, lalu menyalib si gulam di sebatang pohon, sebatang kayu. Lalu raja mengambil anak panah dari wadah anak panah si gulam, lalu dipentangkan di apa? Dibidikkan. Lalu dilepaskan, lalu apa mana tadi? Dibentangkan, lalu berkata bismillahirrabbilghulam, lalu dilepaskanlah anak panah itu, dan anak panah menancap tepat di sudghinya. Sudghi itu adalah ma bainal ain wal udhun. Ini nih namanya, apa nih? Pelipis, mengenai pelipisnya. Lalu si gulam meletakkan tangannya ke pelipisnya yang terkena panah, kemudian mati. Apa yang terjadi? Faqalan nasu amanna bi rabbil gulam. Kami semua beriman kepada gulam. Yang terjadi, manusia yang menyaksikan kejadian itu langsung semuanya berkata amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Rabbnya gulam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman. Efektif sekali ini dakwah. Dia berkorban, tetapi dengan korbannya ini semua manusia yang melihat kejadian itu menjadi beriman. Fa'utiyal malik faqilalan ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hadruka qad amanan nas. Lalu beberapa penasihat raja lainnya berkata, engkau lihat, tidakkah engkau lihat bahwa apa yang dulu engkau khawatirkan sekarang terjadi? Apa yang kamu khawatirkan sekarang terjadi, yaitu semua manusia beriman. Itu yang dikhawatirkan oleh raja. Tapi raja sudah kalap seperti itu, bukannya insaf atau tobat dari kesalahannya. Fa'amara bil ukhdud bi afwahis sakak fahuddat wa udrima fiha niran wa qala man lam yarji an dini faqmihuhu fiha aw qila lahu iqtamih fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabiyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha fa qala lahal gulam ya umma isbiri fa innaki 'alal haqq. Lalu si raja memerintahkan untuk membikin parit ukhdud bi afwahis sakak, dengan lubang yang sempit, yang kecil, lalu digali. lalu parit itu dinyalakan api, wa udrima fiha nira, dinyalakan api ya parit lubang, ia juga dinyalakan api di sana. Lalu raja berkata, siapa yang tidak mau keluar dari agamanya silakan loncat ke api. Itu ancaman raja. Jadi dia berharap dengan ancaman itu orang-orang bisa kembali mempertuhankan dia, karena takut oleh api yang dia bikin. Apa yang terjadi? Fa'alu. Ternyata manusia melakukan itu, loncat semuanya ke api. Bukannya takut kepada ancaman raja, tapi malah memenuhi ancaman raja, tantangan raja, terjun mereka semua ke dalam api. Sampai ada seorang wanita yang membawa anak kecil, bayi. Bayi si ibu itu, fataqa asad, kemudian melihat bayinya yang sedang lucu-lucunya, melihat orang-orang terjun kemana? Ke api. Dia disebut taqa asad, ragu-ragu mau mundur lagi. Kasihan ya anak, lagi lucu-lucunya harus dibakar. Tapi berkatalah si anak itu, anak, si bayi itu, ya umma isbiri fa innaki ala al-haq, wahai ibuku bersabarlah engkau, karena engkau di atas kebenaran. Lalu loncatlah wanita itu dengan bayi, mati semua. Jadi raja habis rakyatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dijelaskan di dalam bab sabar. Di dalam Sahih Muslim hadis ini terdapat dalam hadis nomor 3005. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah mengambil beberapa faedah. Pertama, ahlul fasad yabhasuna amman yarisa fasadahum wa yakiduna fi ijadihi wa ibqahi. Pertama, bahwa ahlul fasad, ahli kerusakan, yang disimbolkan di dalam hadis ini dengan ahli sihir tadi, ahlul fasad selalu mencari orang yang akan mewarisi kefasadannya, mewarisi kebejadannya, dan mereka mempunyai strategi untuk melanggengkan kefasadannya tadi. Seperti tadi, ahli sihir sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati, minta ke raja untuk dicarikan murid. Ini yang pertama. Kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syar'illahi bis sahra wal arafin wa hadha amrun lam yazal qa'iman ila yaumin nasi hadha. Kedua, dari hadis tadi kita tahu bahwa penguasa, raja yang tidak berhukum dengan hukum syariat Allah selalu minta pertolongan kepada ahli sihir, kepada para dukun, kepada para normal, orang-orang yang tidak normal. Dan ini hadza amrun lam yazal qa'iman ila yaumin nasi hadza, dan ini akan selalu terjadi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Pokoknya penguasa manapun, semodern apapun, kalau dia tidak menetapkan syariat Allah dalam pemerintahannya, selalu minta tolong kepada para dukun, kepada ahli sihir. Jangan dikira umpamanya Clinton tidak punya dukun, punya itu. Meren gitu. Itu yang kedua. Seperti raja tadi, dia punya tukang sihir. Dukunnya tidak hanya itu, banyak. Kita tahu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun kan harus berhadapan dengan para tukang sihir. Tukang sihirnya banyak. Ketiga, istihbabu ta'limi fi sihir fa innahu kan naqsi fil hajar lianna saghira yumkinu tawjihuhu wa ta'limuhu bit tariqatil murada li'annahu indahu qabiliyah lit'alim. Ketiga, disunnahkannya mengajari seseorang ketika orang itu masih kecil. Seperti tadi si rahib mengajari si gulam tadi, seorang anak remaja. Karena mengajari anak ketika kecil itu kan naqas fil hajar, seperti mengukir di batu. Mengukir di batu sulit, keras. Tapi asal leken, asal apa? Telaten, ulet, akan bisa juga. Dan kalau sudah bisa terukir di batu, sulit dihapus. Sulit dihapus. Jadi mengajar anak kecil itu bagaikan mengukir di batu. Sulit memang, tapi harus ulet, harus telaten, harus sabar. Dan kalau sudah berhasil, itu akan berbekas sangat kuat. Itu yang ketiga. Yang keempat, isbatu karamatil awliya wahumul ladina amanu wa kanu yattaqun. Hadis tadi juga menetapkan adanya karamah para wali. Para wali itu mereka orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Seperti si gulam tadi, ya, melempar binatang dengan batu bisa mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit, kemudian berdoa dengan doa Allahumma kfinihim bima syi'ta, maka al-gujo yang akan membunuhnya justru mereka yang mati. Itu termasuk karamatul awliya, karamah para wali. Dan ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ahlul hadis, at-taifatul mansurah, semuanya meyakini adanya karamah para wali. Tapi yang namanya wali tidak wajib mempunyai karamah. Tidak semua wali punya karamah, tetapi kalau dia punya karamah pasti wali. Tetapi tidak semua yang luar biasa itu karamah. Mungkin saja sihir, itu juga luar biasa. Mungkin saja istidraj, itu juga luar biasa. Makanya untuk melihat dia wali atau tidak, jangan dilihat dari karamahnya. Jangan dilihat dari keluar biasaannya. Wah, dia luar biasa bisa terbang. Nah, siapa tuh ahli sihir? Lihat amalnya, lihat akidahnya, lihat pemahaman tentang Islam. Kelima, qulubul ibad biyadillah fa yahdi may yasha wa yudillu may yasha faqad ihtadal gulam wa huwa fi ahdhanis sahir wa inayatil malikil afir. Bahwa hati manusia itu mutlak berada di tangan Allah. Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Jadi sesat atau imannya seseorang bergantung kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis tadi, si gulam, dia memperoleh hidayah padahal dia berada dalam asuhan orang sihir, tukang sihir, muridnya tukang sihir, dan kepercayaan raja yang zalim. Lingkungannya jelek, gurunya ahli sihir, keluarganya raja yang zalim, tetapi dia bisa menjadi seorang yang muttaqin. Itu karena memperoleh hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Jangankan kita manusia biasa, para nabi aja tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Makanya tidak heran kalau keluarga nabi ada yang kafir. Nabi Lut alaihi salam, istri dan anaknya kafir. Nabi Nuh juga istri anaknya kafir. Nabi Ibrahim bapak tauhid, disebutnya bapak tauhid, tapi bapaknya sendiri azar, tukang bikin patung. Nabi Muhammad SAW sendiri, pamannya yang mendukung dakwahnya, membelanya, tidak bisa diberi hidayah. Apalagi kita. Kedua, adamul iztirar bil karam wa nisbatuha ila Allah Ta'ala min haythul asl wa tafadul. Tidak boleh tertipu dengan karamah, dan tidak boleh menisbatkan karamah itu kepada Allah, karena dan harus menisbatkan karamah itu kepada Allah karena asal karamah itu dari Allah, dan ini merupakan wujud karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita menilai seseorang wali atau bukan hanya dari karomah. Sebab antara karomah dengan sihir, bagi orang yang jahil, sulit dibedakan. Atau karomah dengan sulap. Kalau memang setiap yang luar biasa disebut karomah, dan setiap karomah itu dimiliki oleh para wali, jangan-jangan nanti David Copperfield disebut wali Allah, wali yang ke-100. Jawazu ikhtibari maqamatil ibad inda syak fihim wal idtirab fi amrihim wa qad fa'ala dhalika al-gulam al-mu'min inda maqala al-yawm a'lamu sahir afdal amir rahimul afdal. Boleh seseorang menguji dirinya, menguji keyakinannya di saat dia ragu terhadap keyakinan atau status dirinya. Hal ini sudah dilakukan oleh si gulam tadi ketika dia ya belajar ke tukang sihir, juga belajar ke rahib. Pas ada binatang melata yang besar di tengah jalan, dia berkata, hari ini aku akan tahu apakah yang lebih utama itu tukang sihir atau si rahib. Jadi dia menguji. Ternyata dari hasil ujian itu dia tahu yang benar adalah si rahib tadi. Berikutnya, al-mu'min yumtahanu fi sidqi imanihi wa thabat ala qawlil haq wa in ada ila izhaqi nafsihi. Seorang mukmin selalu akan diuji tentang kebenaran imannya dan keistiqomahannya di atas perkataan yang hak, sekalipun itu harus berakibat menghancurkan dirinya sendiri. Seperti rahib, kemudian penasihat raja, walaupun dibunuh, tetap mereka istiqamah, sabar. Berikutnya ahlul iman. Yaskharuna kulla ma'atahumullah wa tafaddala bihi alaihim li khidmati dinihi wa da'wah ila sabili. Orang yang beriman akan tunduk kepadanya semua yang Allah berikan kepadanya sebagai karunia, sebagai servis Allah kepada orang yang melakukan dakwah di jalannya. Seperti tadi, gulam itu alam sekitarnya pun membantunya sebagai karunia dari Allah. Seperti ketika mau dilempar dari puncak gunung, malah gunung itu bergoncang, algojo-algojonya yang jatuh. Ketika umpah dibawa ke laut, maka terbalik si perahunya, maka yang lain mati, gulam selamat. Berikutnya, inna Allah ta'ala yadharul haqqa wa yansuru ahla wa yahzimul batil wa hizbah. Allah Ta'ala akan selalu menampakkan yang hak, memenangkan yang hak, menolong ahli hak, dan menghancurkan kebatilan beserta tentaranya. Seperti dalam kasus gulam dengan raja yang zalim. Berikutnya, bayanun li haqiqatis surah bainat tawaghit wa du'at ilallah wa anna sababa dhalik anna du'at yuriduna tab'id al-ibad rabbil ibad wahda bainama at-tawaghit yuriduna minan nas ay yattakhidhuhum arbaban min dunillah. Hadis tadi pada hakikatnya menjelaskan peperangan antara tagut dengan du'at. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Du'at itu orang-orang yang menyeru kepada Allah. Sebab hal tersebut, penyebab utama dari hal tersebut adalah bahwa para du'at menginginkan si hamba hanya beribadah kepada Allah Rabbul Ibad, sedangkan si tagut menginginkan manusia-manusia menjadikan dirinya sebagai sesembahan di samping Allah. Kalau tagut ingin agar manusia itu menyembah dirinya, kalau para dai ingin agar manusia menyembah hanya Allah. jadi bentrok kepentingan. Makanya terjadilah peperangan. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela disembah. Wa huwa radin kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Sebab ada yang disembah tetapi tidak rela. Dia bukan taubat seperti Nabi Isa alaihissalam disembah itu oleh manusia. Tapi pasti dia tidak rela. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri disembah oleh manusia. Tapi pasti dia tidak rela. Jadi bukan taubat. Berikutnya asbabul halak biadillah. Fa in syaa'a anqadhaha wa in syaa'a qata'aha. Bahwa sebab-sebab kehancuran itu berada mutlak pada tangan Allah. Allah yang berkuasa untuk menghancurkan seseorang atau tidak. Kalau Allah menghendaki, Allah akan selamatkan seseorang dari kehancuran itu, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan jerumuskan seseorang kepada kehancuran itu. Berikutnya al-israru ala isalid da'wah ila Allah ila kafatin nas walau kana dhalika yuaddi ila al-mauti fi sabilillah. Dari hadis tadi pun kita tahu harusnya kita menetap melanjutkan kontinuitas dakwah kepada seluruh manusia sekalipun hal itu menyebabkan dia harus mati di jalan Allah seperti gulam tadi. Berikutnya qad taqarrara al-karamah lil 'abdil mu'min marrah ba'da.